Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi dinihi ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sejarah Islam. Ya. Kita sudah sampai pada sejarah Khulafa Rasyidin, secara khusus adalah Khulafa yang keempat, Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib kita sudah membahas mulai dari biografi beliau, keluarga beliau, keutamaan beliau, ya kemuliaan beliau secara pribadi. Kemudian kita sudah menjelaskan juga hubungan beliau dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Dan juga telah membahas beberapa peristiwa-peristiwa penting di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di antaranya terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin, dan kita telah bahas permasalahan tersebut pada pelajaran yang lalu. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang peristiwa penting lainnya, yaitu tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontak yang ada di masanya, yaitu kaum Khawarij. Jadi pembahasan kita kesempatan ini insyaAllah akan membahas tentang bagaimana perlawanan ataupun penanggulangan Khawarij atau teroris radikalisme di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, ini akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan kita kali ini. Tentu kita akan jelaskan siapa itu Khawarij, bagaimana sebabnya mereka muncul, dan juga tentang hadis-hadis tentang celaan kepada orang kaum Khawarij. Kemudian kita akan bicara setelah itu diskusi atau perdebatan atau debat terbuka antara Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij, kemudian juga antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij, kemudian terakhir adalah terjadinya pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Ya, kalau mungkin waktu tidak memungkinkan, mungkin kita akan bahas sebagian dari topik-topik yang kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan kita bisa membahas semuanya. Tentu tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam setiap kesempatan yang kita miliki untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau motivasi kita untuk banyak bersalawat kepada beliau, ya. Kemudian secara khusus pada hari yang mulia ini, di hari Jumat, ya, adalah hari yang juga dimotivasi secara khusus Rasulullah SAW agar kita pada hari Jumat ini memperbanyak, yaitu bersalawat kepada Nabi SAW, karena sebaik-baik hari kata Rasulullah SAW dalam seminggu adalah hari Jumat. Pemirsa, mungkin beberapa waktu yang lalu, ya, kita hanya memutar kajian-kajian ulang dari pembahasan-pembahasan kita. Ini adalah jumpa live kita pertama setelah Idul Fitri, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal ini, penyempurnaan dengan puasa 6 hari Syawal. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu di tempatkan di jalannya yang istiqomah dalam beribadah maupun dalam menjalankan agama ini. Baik, kita akan bicara dulu tentang kapan munculnya Khawarij, kemudian nanti kita akan sebutkan nama-nama Khawarij atau istilah-istilah yang digunakan oleh Khawarij, kita juga akidah-akidah utamanya orang Khawarij itu bagaimana, ya. Kemudian kita akan lihat juga nanti hadis-hadisnya yang berhubungan dengan Khawarij dan juga perdebatan antara Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini sudah diprediksi munculnya oleh Rasulullah SAW, di mana pada suatu kesempatan Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang Hunain, muncul seseorang yang dinamakan dengan Dzil Khuwaisirah. Ketika itu dengan lancang dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, maka Rasulullah SAW, ya, waihak mayyadil ilam a'dil, ala ta'manuni wa ana aminu manfis sama, kata Rasulullah SAW, celakalah engkau, siapa lagi yang berlaku adil kalau bukan saya yang berlaku adil, kata Rasulullah SAW. Kalau saya tidak berlaku adil, siapa yang akan menegakkan keadilan muka bumi, ya, kata Rasulullah SAW. Mayyadil ilam a'dil, siapa lagi kalau bukan saya orang yang pertama harus menegakkan keadilan itu, kata Rasulullah SAW. Ya. Apakah kamu tidak percaya tentang pembagian yang aku lakukan, ya, tentang keadilan yang aku lakukan, padahal Allah telah percaya kepada aku tentang wahyunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, syakhru mindi dihada, akan keluar dari keturunan orang ini, ya, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa qira'atu ma'a qira'atihim ya wa siyamu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum wa yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmun naramiyah. Kata Rasulullah SAW, dari orang ini akan lahir orang memiliki sifat di mana ahli ibadahnya itu salah seorang kalian meremehkan ibadahnya dibanding ibadah mereka, sholat mereka, puasanya dan qiyamnya, ya, dan bacaan Al-Qur'annya. Namun kata Rasulullah SAW, mereka membaca Al-Qur'an akan tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Para ulama Surah Ladi menjelaskan apa maksud tidak melewati kerongkongan mereka. Ada yang mengatakan mereka tidak diberi pahala, tidak mendapatkan keberkahan dari qiraat mereka. Dan lagi yang menjelaskan maksudnya adalah mereka tidak memahami apa yang membaca, tidak memahami apa yang mereka baca. Hati mereka beribadah dengan kebodohan. Ya, tidak masuk nilai-nilai kebenaran dari Al-Quran itu ke dalam hati mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmun naramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini salah satu hadis ya, yang memprediksi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang akan munculnya kaum ini keluar di akhir zaman. Bahkan ada hadis yang banyak juga, Rasulullah SAW, ya, jika saya hidup, kata Rasulullah SAW, nanti menemukan jika muncul di zaman aku masih hidup, kata Rasulullah SAW, laqtulanum qatla adin. Ya. Aku akan perangi mereka sebenarnya memerangi kaum Ad, menghancurkan mereka sebenarnya dihancurkan kaum Ad. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan mereka kilabul ahli nar, ya, au syiral khalq, tahta adis sama, ya. Mereka orang terburuk di bawah kolong langit, dan juga Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Nanti akan kita sebut sebagai hadis yang lainnya. Cuma ini menyebutkan kapan munculnya khawarij. Para ulama-ulama yang menulis tentang firq atau aliran-aliran klasik dalam Islam ini, paham-paham yang muncul dari setelah masa sahabat, ulama kapan munculnya khawarij? Ada mengatakan khawarij muncul setelah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada mengatakan khawarij muncul di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada mengatakan khawarij muncul di masa Rasulullah SAW. Untuk melihat hujah dan berbagai pendapat ini dan kita mencoba menalaah, membahasnya, dapat kita simpulkan bahwa khawarij secara fikroh ada di masa Rasulullah SAW, yaitu yang dibawa oleh Syekh Khusairi ini secara fikroh, secara pemikiran, dalam bentuk pemikiran, doktrinnya dibawa oleh lahir di masa Rasulullah SAW itu dibawa oleh Zul Khuwaisirah yang tadi di hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Adapun secara firqah mereka muncul di masa Ali bin Abi Thalib, baru mereka berkumpul di sebuah tempat dikenal dengan kaum Khawarij. Nah, itu secara firqah. Jadi beda zuhurul fikrah, munculnya doktrinnya itu di masa Rasulullah SAW mulai muncul gitu. Kemudian berkembang di masa Utsman. Masa Utsman itu yang telah kita bahas, pemberontakan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun mereka masih bercampur dengan berbagai pemaham-pemaham aliran yang lain di masa Utsman, ya, termasuk dari kaum Khawarij dan juga kaum Syiah dan juga orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh dalam agama yang diprovokasi oleh Abdullah bin Saba. Kemudian baru resmi mereka dikenal sebagai firqah, mereka punya pimpinan, mereka punya tokoh, itu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini yang perbedaan dalam kita mencoba menelusuri pendapat para ulama. Jadi secara fikrah itu telah mulai di masa Rasulullah SAW dan berkembang terus di masa Utsman bin Affan, muncul kekuatan fikrah mereka, dan firqah dalam bentuk kelompok baru mereka terdapat di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu tentang kemunculan mereka. Baik, kita akan sebutkan nama-nama untuk khawarij ini sebetulnya banyak. Mereka dinamakan Al-Mariqah, dinamakan Khawarij, dinamakan juga Asy-Syarah. Asy-Syarah, mereka menamakan diri mereka Asy-Syarah, ya, artinya mereka orang yang membeli diri mereka dari Allah, yang menjual diri mereka di jalan Allah, itu kata mereka, pengakuan mereka. Atau mereka disebut Khawarij. Nama Khawarij ini tidak mereka sukai karena dari penamaan, karena mereka nama Khawarij definisinya oleh para ulama kita adalah seperti Syarstani, Ibn Hazm dan Abul Hasan Asy'ari dalam Maqal Islamiyyin, mereka adalah orang-orang yang memberontak di zaman Ali bin Thalib dan orang yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Nah, namun sini perlu kita tambahkan bahwa bukan setiap pemberontak harus dihukum Khawarij, karena di dalam kitab fikih Islami ada namanya al-bughah, ya, pemberontak yang sifatnya tidak dihukum sebagai khawarij, yang ini tujuan dunianya, yang dia itu hanya sekedar tujuannya merebut kekuasaan, ya, dengan tujuan dunia. Tapi kalau khawarij, mereka mengambil kekuasaan dengan alasan yang mereka pakai adalah mempelintir ayat-ayat Al-Quran, begitu. Ya, tapi mereka punya doktrin yang membuat mereka demikian. Nah, doktrin-doktrinnya mereka ini yang kan, di antaranya mereka menjelaskan, pertama adalah kafirnya para pelaku dosa besar, ini usul-usul akidah mereka. Jadi ketika mereka melihat, kenapa mereka mengucilkan diri mereka dari kelompok Ali bin Abi Thalib setelah kita akan sebutkan nanti bagaimana awal mereka itu berpisah dari tentara Ali bin Abi Thalib, dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka melihat pandangan Ali bin Abi Thalib menerima tahkim, menerima perdamaian ditawarkan oleh Muawiyah, itu bagian dari pelanggaran, dan pelanggaran ini ada nilai-nilai kekufuran menurut mereka. Nah, ini akan kita jelaskan hal ini. Sejarahnya mereka ini di masa Ali bin Thalib, ya, setelah mereka berada perkembangan pemikiran itu ada di masa Utsman, terbunuhnya Utsman, lalu mereka bergabung dengan berbagai pasukan kaum muslimin yang saat itu bersembunyi agar mereka tidak ditangkap dan dihukum. Akhirnya mereka bergabung dengan pasukan Abu Talib setelah Abu Talib diangkat menjadi khalifah. Dan inti terjadi khilafnya, dan ini sudah kita jelaskan perbedaan antara Muawiyah dan Ali bin Thalib dalam masalah menghukum para pembunuh Utsman. Nah, ini inti permasalahan terjadi perang Siffin yang telah kita bahas. Namun setelah perang Siffin itulah muncul kelompok Khawarij ini. Di mana ketika pertempuran Siffin, Muawiyah meminta perdamaian dengan para pasukan kaum Syam di bawah pimpinan Muawiyah, ya, mengangkat yaitu Al-Qur'an, ya, sebagai bentuk mereka ingin berdamai dan kembali kepada Al-Qur'an. Saat itu Ali bin Abi Thalib sebetulnya enggan untuk melihat menerima ini, karena boleh jadi ini adalah tipu daya, karena saat itu masuk pasukan Muawiyah sudah mulai kucar-kacir. Tapi Ali bin Abi Thalib dipaksa oleh sebuah kelompok tentaranya untuk menerima. Kita kembali kepada Al-Qur'an, ya, kita berhenti dari bertempur. Dan Ali bin Thalib di samping itu juga ingin menjaga darah kaum muslimin tidak tertumpah lebih banyak, akhirnya Ali bin Thalib menerima. Setelah Ali bin Thalib menerima, orang-orang tadi yang mengusulkan supaya diterimanya tawaran perdamaian ini justru kembali menolak pendapat itu, menolak pendapat yang pertama tadi, ya, ingin menanulir pendapat pertama tadi. Jadi mereka, kita lanjutkan pertempuran. Kenapa mereka menulir itu? Ini pernah juga kita jelaskan. Karena mereka melihat jika Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini berdamai, yang akan menjadi sasaran adalah mereka. Nah, ini karena kalau Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib berdamai, tentu kaum muslimin menjadi bersatu. Tentu Ali bin Abi Thalib akan konsentrasi untuk mencari para pembunuh Utsman, orang-orang yang melakukan pemberontakan dan terbunuhnya Utsman di masa itu. Tentu Ali bin Abi Thalib akan menegakkan hukum itu. Dan ini juga permintaan Ali kepada Muawiyah, bahwa Ali meminta kepada Muawiyah radhiyallahu anhu agar dia berbaiat bersama Ali Syam, kemudian nanti akan dilakukan pengejaran dan menegakkan hukum kepada pemberontak di masa Utsman. Nah, kelompok tadi yang memaksa Ali menerima sekarang menolak kembali, menganulir pendapat mereka tadi, karena mereka melihat jika terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, mereka lah yang akan jadi sasaran. Inilah kaum Khawarij tadi. Mereka maksa Ali lagi supaya berperang kembali, lanjutkan peperangan. Ali bin Thalib menolak hal itu. Lalu terjadi perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, utusan Muawiyah Amr bin Al-As, ya. Kemudian utusan Ali adalah Abu Musa Al-Ash'ari, terjadi dialog, perdamaian, semacam gitu. Namun, di dalam dialog itu belum sempat terputuskan suatu kesepakatan, namun orang Khawarij telah langsung mencap bahwa Ali radhiyallahu anhu telah menjadikan manusia sebagai landasan hukum, bukan Al-Quran. Maka mereka mengulang-ulang kalimat mereka, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tiada yang berhak hukum yang kita halal jalan kecuali hukum Allah. Itu kata mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab perkataan mereka itu, kalimatul haq yuridu biha batil. Itu ungkapan benar, tapi sebetulnya tujuan mereka adalah batil. Setelah itu, mereka selesai perang Siffin, Ali bin Abi Thalib pulang ke Kufa. Mereka dalam perjalanan terjadi diskusi-diskusi sama mereka, mereka melihat, karena di saat perdamaian itu terjadi pertama, Amr bin Mu'az meminta ke Abu Musa al-Asy'ari, dalam perdamaian ini tidak dikatakan antara baina Amir Mu'minin dengan Muawiyah. Sehingga nama Amir Mu'minin dihapus dari nama Ali. Karena kalau seandainya Ali sebagai Amir Mu'minin, Muawiyah sudah wajib taat dan wajib patuh. Nah, sekarang dia maunya posisi Amr bin Mu'az maunya posisi Ali dan Muawiyah itu masih dalam setaraf gitu ya, tidak antara pemimpin dengan bawahannya gitu. Tapi antara sahabat yang berdialog, berdiskusi. Karena kalau ditulis Amirul Mukminin, mutlaklah Ali bisa mendikte Muawiyah karena seorang itu harus taat kepada pemimpinnya. Kemudian ini yang menjadi persoalan oleh orang Khawarij juga, nanti akan kita lihat perdebatan orang Khawarij dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan dia telah menghapus dia namanya sebagai Amirul Mukminin, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Nah, ini salah satu metode cara pemikiran muncul pikiran jahat sesat itu adalah selalu menggunakan sesuatu yang lazim yang tidak lazim, mengambil kesimpulan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini akan dijawab nanti syubhat ini oleh Ibnu Abbas juga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka meminta Ali bertaubat, kamu telah kafir dan kembali kepada Islam. Itu permintaan mereka. Nah, Ali bin Thalib enggak mau, saya tidak pernah kafir semenjak saya masuk Islam, kata Ali bin Thalib. Ya, saya tidak pernah kafir dan tidak pernah keluar dari Islam. Kemudian mereka, alasan mereka mengkafirkan Ali lagi adalah ketika Ali, memerangi dalam perang, tentu mereka sekarang sudah mencari-cari alasan untuk argumentasi mereka. Ali bin Abi Thalib ketika perang Jamal tidak merampas harta rampasan perang, mengambil harta rampasan perang dan tidak menawan lawannya. Nah, ini di antara alasannya lagi. Jadi, kenapa Ali tidak menangkap, tidak menahan tahan perangnya, dan tidak mengambil harta-harta rampasan perang? Nah, padahal kalau kita berperang dengan orang kafir, karena yang berat di perang itu orang kafir, kata mereka. Nah, kalau dia anggap itu lawannya orang mukmin dan dia tidak mau membunuh, tidak mau mengambil harta rampasan perang, kita nggak boleh bunuh sesama perang sama orang mukmin. Kalau perang sama bunuh orang mukmin, kafir. Nah, itu. Nah, kalau dia menganggap itu kafir, kenapa dia tidak mengambil harta rampasan perang? Nah, ini di antara hujah-hujah mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga yang ketiga adalah hujah mereka mengkafirkan Ali bin Thalib adalah annahu hakam rijal fi kitabillah. Dia telah menjadikan orang yang hukum di atas kitab Allah. Kata mereka begitu. Karena memang Ali mewakilkan musyawarah itu kepada Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mewakilkan kepada perwakilannya itu Amr bin Mu'az. Taib, ini kisah mereka. Setelah itu, mereka, Ali bin Abi Thalib, pulang ke Kufa, mereka menyendiri pindah ke tempat yang namanya Harura. Bermuat markas di situ mereka, Harura itu, keluar dari jamaah Ali bin Abi Thalib mereka, dari pasukan kaum muslimin. Lalu sekitar jumlah mereka, ada menyebutkan 8.000, ada mengatakan 10.000, ada mengatakan 12.000. Berapa riwayat. Itu jumlah mereka itu. Berada di Harura. Maka di antara nama mereka adalah Haruriyah. Nama dinisbahkan kepada tempat mereka berkumpul di situ. Membuat markas. Ya. Membuat markas di situ. Namakan Haruriyun atau Harura. Nama tempatnya Harura. Nah, ini berdasarkan perkataan Aisyah kepada seorang perempuan yang bertanya kepada Aisyah Lu'anha. Ya. Ketika bertanya, kenapa wanita kalau haid tidak sholat dan tidak mengqadha? Tetapi mereka kalau haid tidak puasa, tapi puasanya diqadha. Kenapa? Kata seorang perempuan bertanya kepada Aisyah al-Anha. Aisyah al-Anha menjawab, haruriyan aharuriyatun anti. Apakah kamu itu berada di atas akidah khawarij? Karena dia salah satu pendapat orang khawarij itu yang anehnya, yang lucunya itu adalah mewajibkan kepada wanita yang haid untuk mengqadha sholat. Nah, jadi fikrah-fikrah mereka itu aneh-aneh. Pertama, mereka sebetulnya di antara fikrah mereka yang umum semua khawarij ya, walaupun nanti ada golong-golong kelompok-kelompok khawarij seperti Sufaria, An-Najdah, ya, dan Ibadiyah, ya, kelompok-kelompok lainnya, itu berbeda dalam masalah nanti hukum fikih yang mereka juga berbeda saling mengkafirkan. Sepakat mereka pertama adalah mencintai Abu Bakar dan Umar. Itu mereka sepakat, mukmin kata mereka. Dan orang-orang Khawarij sepakat juga mengkafirkan Utsman, Ali, Aisyah, Muawiyah, Talha dan Zubair. Dan semua orang terlibat dalam perang Siffin dan perang Jamal yang tidak beragama dengan mereka itu dikafirkan oleh Khawarij. Ini poin-poin yang mereka sepakat. Kemudian mereka sepakat membolehkannya memberontak kepada penguasa yang zalim. Ini antara fikrah mereka juga. Dan tiga, yang keempat tadi kita katakan mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya. Nah, itu di antaranya. Kemudian juga mewajibkan tadi di antara fikrah mereka, pemikiran mereka adalah mewajibkan mengqadha salat bagi wanita yang haid. Walaupun dalam beberapa pendapat-pendapat aliran-aliran Khawarij lainnya, Sufaria, Najdah, itu mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau potong tangan itu sampai di sini, ada yang perlu mengatakan tidak perlu adanya hadul khamar, isqat hadul khamar bagi orang peminum khamar dan semacamnya. Itu nanti ini menunjukkan kebodohan-kebodohan mereka dalam agama. Dan kalau kita lihat pendapat-pendapat mereka banyak yang aneh-aneh di dalam pemikiran mereka. Kemudian ada satu hal lagi yang mereka sepakat lagi adalah bahwa yang menjadi pemimpin khalifah itu tidak mutlak dari orang Quraisy. Tidak mutlak dari orang Quraisy. Maka oleh sebab itu para penulis pemikir Islam, ulama firaq menyebutkan bahwa sebetulnya sebab-sebab di antara muncul Khawarij ini adalah kecemburuan kepada orang Quraisy sebetulnya. Sehingga mereka mengatakan yang berhak jadi khalifah itu tidak harus dari orang Quraisy. Ini salah satu fikrah-fikrah, pikiran pendapat-pendapat mereka yang sepakat seluruh Khawarij sepakat dalam hal ini. Itu. Baik. Itu sedikit fikrahnya Khawarij, ya. Nama-namanya tadi Harura, Haruriyah, Al-Muhakkima atau Muhakkama, karena dalam nama-nama Khawarij nanti hal ini untuk kita ketahui adalah bagi para ustaz atau para pertolabul ilmi untuk membaca kitab ulama nanti kadang-kadang mereka menyebut Khawarij itu Al-Muhakkima atau Muhakkama, kadang mereka menyebut Al-Harura, Haruriyah, kadang mereka menyebut dengan Ahlun Narawan, kadang-kadang mereka menyebut Khawarij, ya. Nah, mereka ini nama Khawarij karena mereka melakukan perontakan khurus di atas penguasa yang resmi yang sah dengan senjata dan juga mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi tarif Khawarij itu, pendefinisi Khawarij adalah orang yang berpendapat kafirnya apalah pelaku dosa besar dan membolehkan memberontak kepada penguasa dengan senjata. Nah, itu ya, di antara definisi yang dapat kita simpulkan, walaupun banyak tadi definisi-definisi lain disebutkan oleh Syarstani dalam kitabnya Milal wa Nihal dan juga Ibn Hazm dalam kitab Fisal Bainal Milal wa Nihal wal Ahwa. Kemudian juga Abu Musa Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqal Islamiyin juga beliau menjelaskan ya tentang definisi Khawarij. Baik, itu tentang fikrah-fikrah Khawarij, ya. Tentu yang perlu kita jelaskan adalah kita perlu mewaspadai fikrah-fikrah ini. Kemudian juga mereka punya syubhat-syubhat, ya, yang perlu kita waspadai juga. Nah, ini tujuan kita belajar ini sejarah, bukan sekedar membaca pelaku dan tempat saja, tapi kita harus mengambil ibrah. Menyebabkan mereka salah dalam memahami masalah-masalah ini. Ini titik penting sebetulnya. Kemunculan bagi aliran Islam ini titik penting. Semua penyebabnya ini lebih dominan. Ketika mereka menjauhi para sahabat, mereka adalah para fuqaha, mereka ada ulama yang paham tentang Quran dan Sunnah, itu sudah mereka tinggalkan. Jadi mereka tidak lagi berpatokan kepada paham para sahabat, ya, dalam memahami Al-Quran Sunnah. Akhirnya mereka merasa pintar sendiri dengan kelompoknya. Nah, salah satu penyebab timbulnya aliran-aliran paham-paham yang keliru itu adalah menjauhi para ulama dalam belajar ilmu agama. Itu pasti, ya. Tidak belajar melalui ulama. Maka munculnya Khawarij sebagai firqah yang pertama muncul secara jelas dalam Islam. Dan tidak ada satu pun aliran yang memang tegas disebut dalam hadis Nabi SAW dengan sifat-sifat mereka sebagaimana orang Khawarij ini. Nah, ketika kita melihat adanya ketegasan-ketegasan Nabi SAW tentang hukum terhadap mereka, tentang pemikiran mereka, ya, ini sebetulnya ada peringatan kepada kita untuk mewaspadai mereka. Mewaspadai kelompok mereka, mewaspadai pemikiran mereka, karena bahaya mereka lebih besar kepada Islam daripada musuh Islam. Maka di antara dalam hadis bukan Rasulullah SAW, yaktuluna alal Islam, wa yaturkuna ala authan. Mereka membunuh orang-orang Islam, tetapi membiarkan para orang-orang menyembah berhala. Jadi bahayanya besar. Maka dari sini, setiap kita pribadi Muslim mesti mengerti bahaya mereka, pemikiran mereka, syubhat mereka. Kalau kita tidak belajar bagaimana? Dari sinilah kita pentingnya belajar. Ya. Bagaimana kita mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kita banding dengan akidah yang menyimpang. Ya. Kita tidak pernah belajar bagaimana pendapat pandang Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, tentang masalah iman. Ini sebetulnya inti-intinya di sini. Kalau saya itu, kami nasihatkan kepada kaum muslimin, bekalilah diri Anda dan keluarga Anda dengan akidah yang benar, termasuk juga mengerti sedikit tentang ciri-ciri aliran sesat pemikirannya dan sebab-sebab munculnya aliran sesat itu, agar kita terhindar dari pemikiran mereka dan tidak tertipu oleh mereka. Baik, demikian kaum muslimin yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Ya, jadi itu nama-nama mereka, disebut juga asyara, mereka menamakan diri asyara. Karena mereka menganggap bahwa mereka orang membeli diri di jalan Allah. Kadang-kadang khawarij juga dipelintir oleh mereka, oh khawarij itu nama yang baik buat mereka, ya, karena kata mereka orang-orang yang keluar di jalan Allah. Mereka pelintir pengertiannya. Padahal itu penamaan Ahlussunnah pada mereka, mereka yang menentang kepada penguasa. Khurus itu artinya adalah melakukan pemberontakan melawan kepada penguasa. Kemudian mereka disebut juga nama mereka yang lain adalah Al-Mariqah. Al-Mariqah maksudnya yang keluar, yang apa namanya, yang keluar dari Islam, begitu maksudnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, yang merukuna minad dini kama yang merukusah munaramiyah. Ya, hadis ini wakil membukari imam muslim, hadis hari ini banyak sekali ya. Jadi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ini bayangkan. Kita bayangkan tadi hadis-hadis yang khawarij ini, coba bayangkan. Mereka ahli ibadah. Kenapa mereka misalnya demikian? Mereka orang rajin baca Quran. Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Itu musibah di situ. Mereka beribadahnya tanpa mempelajari akidah yang benar melalui sahabat. Di sini dapat kita ambil bahwa ibadah yang banyak, kalau tidak berdasarkan akidah yang benar, betapapun luasnya, betapa banyaknya infaknya, ibadahnya, ya, sampai diceritakan oleh Ibnu Abbas, orang Khawarij itu bahkan lututnya sampai hitam, keningnya hitam, selama macam karena banyak beribadah. Tapi jangan dijadikan kening hitam itu sebagai ciri Khawarij. Ini keliru lagi. Ya. Bukan setiap orang berkening hitam, dia katakan Khawarij. Karena yang Khawarij itu adalah fikronya. Ya. Kenapa? Ada saja orang kadang-kadang kulitnya sensitif, sering sujud, bisa hitam. Karena akhir-akhir ini juga ada orang mengolok-olok orang yang kering hitam dijadikan sebagai simat tertentu. Banyak juga orang yang kering hitam ya. Karena memang dari sifatnya apa namanya, bukan ahli ibadah kadang-kadang ya. Tapi maksud kita jangan berolok-olok dengan ahli ibadah ya, kalau kita tidak pasti orang ini betul Khawarij. Tapi sifat orang Khawarij ahli ibadah tanpa ilmu, di sini mereka salahnya. Bukan berarti orang yang rajin ibadah lebih dianggap Khawarij, bukan. Sebenarnya juga dipelesetkan oleh sebagian tokoh-tokoh yang melenceng dalam pemahaman Islam ya. Nah, karena kadang-kadang orang yang memiliki kulit-kulit yang sensitif, yang halus, kadang sering sujud memang pantas hitam, keningnya selama macam. Baik, kemudian itu nama-nama mereka, firqah mereka banyak sekali, ya, ahli-ahli mereka. Di antaranya disebut dengan firqah Al-Wahhabiyah, yaitu yang pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Ketika mereka telah kalah dari perang Narawan nanti yang kita bicarakan di masa Ali bin Thalib, itu mereka lari ke apa namanya, Tunis, ke Algeria dan daerah-daerah Afrika, ya, jazirah Afrika, dan kemudian ada yang ke Yaman disebutkan. Itulah mereka yang berkembang di sana, akhirnya ada namanya Abdul Wahab bin Rustum, seorang tokoh Wahabi yang ada di abad ke-3 dan abad ke-4 Hijriah, yang berkembang di daerah-daerah Afrika, di Andalus, karena situ bermazhab Maliki. Maka banyak para ulama Maliki dan kita mereka bicara masalah Wahabiyah. Bukan Wahabiyah itu apa yang disandarkan kepada Muhammad bin Wahab, karena Muhammad bin Wahab sendiri tidak pernah menamakan dakwanya sebagai nama Wahabiyah. Mereka tidak pernah menamakan, tapi orang-orang yang musuh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab memanfaatkan nama yang tadi untuk dinisbahkan ke Syekh Muhammad Wahab. Padahal kalau Syekh Muhammad Wahab sendiri, kita lihat banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang mencela orang-orang Khawarij. Bahkan tidak pernah memiliki fikrah seperti orang Khawarij. Ya, baca kita-kita beliau, salah satu umpamanya beliau membantah tuduhan-tuduhan itu dalam surat beliau kepada Ahli Qasim dengan jelas beliau mengatakan. Ya, mengatakan saya tidak mendapat mengkafirkan kaum muslimin, saya tidak mengkafirkan, karena ada beliau menyebutkan ada orang menuduh kalau orang tidak berhijrah ke tempat saya dianggap kafir, itu saya beliau mengatakan subhanallah wa hadza buhtanun azim, ya, nama suci Allah ini sudah kebohongan yang besar terhadapku, kata beliau. Dan beliau juga dalam risalah beliau membantah juga di nama beliau mewajibkan orang taat kepada penguasa. Sungguh orang-orang yang menisbahkan kata-kata Wahhabiyah kepada orang-orang yang menyalahkan Islam sesuai dengan sunnah, itu orang yang memang jahil dengan ajaran Islam yang benar atau jahil dengan Wahhabi itu sendiri, gitu. Taib. Kalau Syekh Muhammad Wahhab itu hidupnya pada abad ke-12 Hijriah, bukan di abad ke-3 dan 4 Hijriah. Jadi beda banget. Maka disebutkan dalam sebuah kitab yaitu oleh Syekh Syu'air dalam kitab beliau Tashih ya khata' tarikh Wahhabi. Ya, meluruskan tentang sejarah Wahhabi yang benar itu apa. Nah, yang Wahhabi itu adalah itu salah satu aliran Khawarij yang ada di bagian Afrika sana. Jadi di daerah apa namanya Maroko dan juga Algeria, kemudian Andalus yang di Spanyol waktu itu yang tersebar mazhabnya Maliki dikenal dengan Abdul Wahab bin Rustum. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Itu sedikit bercerita tentang tadi sebutkan munculnya Khawarij, nama-nama Khawarij ya, sebab mereka keluar dan berapa pemikiran mereka atau doktrin mereka. Baik. Kemudian, ya, hadis-hadis tentang celaan Khawarij ini kita katakan tadi, di mana Rasulullah SAW menggambarkan mereka orang alibadah tapi beribadah di atas kebodohan. Maka oleh sebab itu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ya, Syakhruju qawmun fi akhir zaman, kata Rasulullah SAW, akan muncul satu kaum di akhir zaman, ahdasul asnan, mereka orang-orang yang muda, berusia muda. Sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mudah diperbodohi, orang-orang yang goblok, itulah bahasa kitanya, kalau bahasa kasarnya mungkin ya. Sufahaul ahlam, sangat bodoh sekali mereka dalam agama ini. Ya, maka orang muda, ya, kemudian bodoh dalam beragama, yaqulunu min khair qaul bariyah, mereka mengatakan sebaik-baik perkataan manusia, ya. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an, la yajizu taraqiyahum au hanajirahum yamrukuna dinika mayruku samun armiyah. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkong mereka, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Taib. Kembali kita tekankan bahwa ibadah banyak tanpa didasari oleh akidah yang benar itu akan menjadi sia-sia. Taib, itu pesan dari hadis yang berapa sifat Khawarij? Ya, di antaranya tadi mengatakan ya, sifat mereka adalah lebih fokus membunuh orang Islam daripada mereka mengkafirkan orang Islam, karena mereka berprinsip bahwa orang yang murtad lebih besar dosanya daripada ahli kitab menurut mereka, maka mereka lebih dahulu membunuh orang Islam yang mereka kafirkan. Taib, sebetulnya Rasulullah SAW memperingatkan kita tidak mudah-mudah memfonis orang lain kafir. Karena Rasulullah SAW hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Orang menuduh saudaranya, hai kafir, sungguh telah dibawa salah satu kalimat itu oleh salah seorang di antara mereka berdua. Ya, jika benar apa yang dia katakannya, kalau tidak, maka kalimat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Itu dalam masalah mengkafirkan saja. Masalah membunuh, dosanya besar-besari. Bagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, besarnya dosa orang yang, ya, orang membunuh seorang mukmin, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan la zawalu dunya ahwa indallah ya min qatri rajul muslim. Oh, kama qala Rasulullah SAW, hancurnya dunia dengan segala isinya lebih ringan di sisi Allah, lebih mudah di sisi Allah daripada terbunuh seorang muslim. Jadi jangan gampang-gampang kita menumpahkan darah sama muslim. Ya, jangan gampang-gampang merusak harta sama muslim, merobohkan pondoknya, menghalangi-halangi dia, memukul dan segala macamnya. Ya, karena Rasulullah SAW di waktu Haji Wada telah mengatakan, ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, tahukah kalian ini hari apa sekarang ini? Di bulan apa kita ini? Di tempat mana kita ini? Ya, kita berada di bulan haram. Kita berada di tanah haram. Kita tahu dari pada hari yang sangat mulia itu hari Nahar. Waktu itu Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum ya, wa aradakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha. Sesungguhnya kehormatan darah kalian, harta kalian, ya, ya, dan kehormatan kalian, kata Rasulullah SAW, diharamkan atas kalian untuk saling menumpahkannya Bagaimana mulianya hari ini, kata Rasulullah. Ini sungguh kemuliaan harta, kemuliaan darah dan harta dan kehormatan kalian, kata Rasulullah, seperti kemuliaan hari ini. Diharamkan kalian mengganggu satu sama lain. Kemuliaannya seperti kemuliaan hari ini, kata Rasulullah, di tempat ini dan di bulan ini. Bayangkan Rasulullah menegakkan karena itu. Ya, karena sering kita lihat sekarang ini betapa mudah seseorang muslim dengan alasan beda paham, dengan alasan perbedaan-perbedaan khilafiyah, ya, melakukan penyerangan-penyerangan, inilah perbuatan diharamkan. Dan bahkan itu sebetulnya salah satu indikasi-indikasi yang bisa membawa kepada hulu ekstrim dan radikal itu. Yang anehnya di saat ini, banyak orang-orang yang mengatakan, mengaku dia orang-orang yang toleran, nyatanya dia orang-orang yang radikal. Ya, orang yang radikal. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan bicara tentang sedikit bagaimana perdebatan Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Ya. Di sini akan terdapat oleh kita pelajaran yang sangat penting nanti. Ya. Ketika orang Khawarij, ya, telah pulang dari waktu perang, dari perang Siffin, mereka memboking tempat di namanya Harura. Di situ mereka berjumlah sekitar 10.000 atau 8.000. Nah, kemudian, ya, Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk apa? Memberikan nasihat kepada orang Khawarij ini. Nanti akan kita sebutkan faedah-faedah yang dapat diambil dari bagaimana kisah Ibnu Abbas ini. Kemudian, ketika Ali berjalan bersama sahabat-sahabatnya kembali ke Kufah, ya. Kemudian Ibnu Abbas dalam suatu kesempatan meminta namanya untuk izin kepada Ali bin Abi, minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberikan nasihat atau mendebat orang-orang Khawarij ini. Nah, Ibnu Abbas ada juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas diutus oleh Ali radhiyallahu anhu, tapi riwayat yang jelas itu adalah disebutkan adalah bahwa beliau adalah meminta izin kepada Ali radhiyallahu anhu. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat ini dari Ikrimah bin Ammar al-Ajli, haddatsana Abu Zumail Simak Hanafi qala haddatsana Abdullah bin Abbas qala lamma kharaj Haruriyah. Nah, ini namanya yang dikenal tempat mereka itu, tatkala orang-orang Khawarij mengambil tempat di Haruriyah. Istama'u fi dari wahum sitatu alaf, ataitu aliyan fakultu ya amir al-mu'minin. Ya, mereka jumlahnya katanya berkumpul di situ di Harura tadi sekitar, kalau dalam bulan ini ada 6.000. Kemudian aku mendatangi Ali, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya amir al-mu'minin, abri bidzahri la'alli a'ti ha'ulail qawm fa'ukallimuhum. Ya, maksud di sini, silakan tunggu dulu berhindar dari panas siang ini karena waktu zuhur. Kemudian saya ingin mendatangi mereka-mereka itu, maksudnya orang Khawarij, ya. Saya ingin berbicara kepada mereka, kata Ibnu Abbas. Jadi ini akan dapat faedah bagi kita bagaimana seorang orang alim kalau dia mau melakukan sebuah kegiatan mustasyar dulu dengan hakimnya, dengan pemimpinnya. Ini akan disebut faedah-faedah dari kisah ini. Qala inni akhafu alaik, tapi Ali bin Thalib berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya mencemaskan kamu nanti akan dibunuh oleh mereka. Nah, ini juga rasa cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya, ya. Qultu kalla insyaallah. Tidak, enggak usah dicemaskan, kata Ibnu Abbas. Nanti akan kita ambil faedah-faedah dari kisah ini. Kita lanjutkan kisah dulu. Berkata Ibnu Abbas, fakhartu ilaihim walabistu ahsana ma yaqulu min hulalil Yaman. Aku mendatangi mereka dan aku memakai pakaian yang paling bagus dari bagus pakaian dibeli dari Yaman, yang punya hiasan-hiasan bajunya. Padahal Ibnu Abbas tidak terbiasa memakai baju-baju mewah begitu, pakaian begitu, karena ini Ibnu Abbas memiliki sebuah tujuan untuk memakai pakaian ini. Ya. Karena orang-orang Khawarij ini orang-orang yang memang jauh dari dunia, beda Khawarij zaman sekarang, beda lagi, ya. Jadi mereka melihat, oh, Ibnu Abbas ini memakai pakaian ini, akan memulai diskusi di situ nanti materinya gitu. Qala Abu Zumail, kan Ibnu Abbas jamilan jahiran. Jadi perawi hadis menyebutkan ketika Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus itu, ya, Karena orang Khawarij salah satu fikra mereka adalah yakni mengharamkan perkara-perkara yang dibolehkan oleh agama, di antaranya ya memakai suatu yang nikmat dari dunia ini seperti pakaian yang indah ini. Ibn Abbas orang yang sangat ganteng sekali. Qala Ibn Abbas, fa ataituhum wa hum mustami'una fi darihim. Lalu aku mendatangi mereka, mereka sedang berkumpul di kuasi mereka. Qailun, mereka sedang tidur-tidurlah siang gitu ya. Assalamu alaikum, lalu aku beri salam kepada mereka. Ya. Faqalu marhaban bika ya Ibn Abbas. Fama hadhil hullah. Ini. Mereka jawab, mereka Ibn Abbas memberi salam, mereka malah enggak jawab. Mereka menyebutkan ahlan. Ahlan atau marhaban bika. Ya. Tidak dijawab salam Ibn Abbas oleh mereka ya. Karena mereka menganggap Ibn Abbas ini pada posisi kafir sama Ali bin Abi Thalib, gitulah kira-kira ya. Nah, ini di hadis ini tidak disebutkan mereka menjawab salam. Allah alam. Tapi jelas mereka mengatakan marhaban bika ya Ibn Abbas. Selamat datang Ibn Abbas. Ini kenapa nih baju ini kamu nih? Mewah sekali. Gitulah kata-kata mereka dengan seakan-akan mengejek begitu. Qala qultu. Lalu Ibn Abbas menjawab. Ma ta'ibuna alayya. Ya, kenapa kalian menyalahkan saya memakai baju seperti ini? Nah ini mulai diskusi gitu ya. Kenapa kalian melarang saya? Kenapa? Laqad ra'aitu Rasulullah SAW ahsana ma yakunu minal hulal. Aku pernah melihat Rasulullah SAW pakai baju yang bagus. Kenapa kalian menyalahkan pakaian saya? Nah, mulai saya, Ibn Abbas dalam ketemu mereka, mereka langsung buka diskusi. Ibn Abbas ini baju ini gak layak dipakai. Kenapa kamu pakai baju mewah begini gitu ya? Lalu Ibn Abbas membantah lagi dengan mengatakan, saya sudah pernah melihat juga Rasulullah pakai baju yang bagus. Kenapa saya salah gitu ya? Nah, kemudian Ibn Abbas membacakan ayat dalam surat Al-A'raf ya. Qul man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakanlah, ya, siapa mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hambanya, turunkan untuk hambanya. Wa thayyibati minar rizqi, atau makanan yang baik. Ya. Jadi tidak boleh pula mengharamkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Nah, ini menunjukkan ekstrim mereka, hulunya mereka atau keberlebihannya mereka dalam beragama tadi. Nah, itu salah satu sebab munculnya juga aliran sesat adalah al-ghulu fid din. Yang diperingatkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum alladhi min qablikum, ya. Sungguhnya telah binasakan umat sebelum ada al-ghulu fid din. Lalu berlangsung kata Rasulullah SAW adalah karena berlebih-lebih dalam agama itu. Sesuatu yang halal jangan diharamkan. Ini salah satu bentuknya. Kita lihat pikiran mereka orang Khawarij itu adalah ghulu. Kalau fama ja'abik, setelah Ibn Abbas menjawab argumentasi mereka pertama, kenapa kamu pakai ini? Dijawab Ibn Abbas, ya Rasulullah juga pernah memakai. Apakah kamu kalian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Kata Ibn Abbas, lalu membacakan ayat Al-Quran tadi. Lalu dia mereka bertanya lagi, ada apa kamu kesini? Begitulah bahasanya. Maja abik, ada apa kamu kesini? Nah, kultu. Ataitukum min indi sahabatin Nabi SAW. Saya ini datang dari posisi para sahabat Nabi. Saya ini adalah sahabat Nabi, begitu ya. Saya ada bersama sahabat Nabi. Saya ini orang yang datang dari para sahabat Nabi. Menunjukkan di sini bagaimana posisi mereka itu dan posisi Ibn Abbas. Ya, siapa saya dan siapa kalian? Saya berada di tempat-tempat bersama orang-orang yang ilmu mereka sudah jelas. Ya, orang-orang adalah murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ibn Abbas mengatakan, ataitukum min indi sahabatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang dari perwakilan atau utusan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal muhajirin wal ansar. Ya, saya ini datang, saya adalah utusan, saya adalah dari kelompok yaitu sahabat Nabi SAW, kalam muhajirin ansar. Liuballirakum ma yaquluna. Aku ingin beritahu kalian bagaimana pendapat-pendapat mereka. Ya. Al-mukhbiru ma yaquluna, ya. Dan mereka yang telah memberitahu apa yang mereka katakan. Fa alaihim nazal Qur'an. Mereka orang langsung menyaksikan turunnya Al-Quran. Uhum a'lamu bil wahyi. Mereka orang paling paham tentang wahyu. Ya. Kata Ibn Abbas, wahum a'lamu bil wahyi minkum. Mereka lebih tahu kepada daripada kalian daripada kalian dalam masalah agama ini, dalam masalah wahyu yang turunkan. Wa fihim unzil wa laysa fikum minhum ahadan. Al-Quran mereka saksikan turunnya, mereka lebih paham tentang aku daripada kalian tentang wahyu. Ya. Dan mereka menyaksikan turun Al-Quran, bertemu dengan Nabi SAW, dan tidak seorang pun di antara mereka ini ada di kalangan kalian. Ini adalah teringat oleh kita bagaimana ketika Rasulullah SAW mewasiatkan jika terjadi perselisihan, apa perintah Rasulullah SAW? Berada di sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin, sahabat Nabi SAW, ma'ana li washabi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, saya ini dari kelompok yang itu adalah kelompok para sahabat Nabi SAW, orang yang paling paham tentang agama, orang yang mengerti tentang Al-Quran. Saya ingin menyampaikan kepada kalian bagaimana pandangan mereka dalam memahami agama ini. Nah itu, ya. Walaysa fikum min wahadan, dan tidak seorang pun antara mereka ada di kelompok kalian. Ini sudah sebetulnya sudah sentilan ya. Kalau kalian merasa benar dengan pemikiran kalian, dengan akidah kalian, loh kenapa tidak seorang pun di antara sahabat Nabi ada di sama kalian? Ya. Ini sudah dua kena orang khawarijnya. Pertama sudah dijatuhkan tadi hujah yang pertama, hujah yang kedua adalah langsung pukulan telak bagi mereka. Kalian ini siapa? Ya, siapa orang alim di antara kalian? Siapa orang berilmu di antara kalian? Ya. Kenapa kalian menjauhi sahabat Nabi? Yang mereka itu adalah orang paling paham tentang agama ini. Subhanallah. Ya, lihat Ibnu Abbas ya, memang dalam berdialog ini sudah langsung aja stuck mati aja mereka terus gitu ya. Faqala ba'duhum, di antara mereka ada yang mengomentari, la tukhasimu Quraisyan fa inna Allah yaqul bal hum qaumun khasimun. Kata mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, jangan berdebat dengan orang Quraisy. Allah kan sudah katakan orang Quraisy itu orang pintar berdebat gitu. Ya. Ini untuk lari nih, untuk lari dari berdebat. Nanti kalau berdebat kita enggak bisa lawan gitu istilahnya. Namun di antara mereka ada yang ngotot ingin debat dengan Ibnu Abbas. Nah. Kemudian setelah mengatakan ini juga kita lihat ada rasa benci mereka pada Quraisy ya. Nah, ini juga jangan kita benci Quraisy karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan dalam hadisnya, innal stafa kinana min bani Ismail wastafa Quraisy min kinana wastafa bani Hashim min Quraisy wastafani bani Hashim. Ini keutamaan disebutkan oleh Nabi SAW. Allah telah memilih dari suku Bani Ismail itu namanya suku Kinana. Dari suku Kinana dia yang dimuliakan Quraisy. Dari Quraisy ada Bani Hashim. Dari Bani Hashim diutusnya Nabi SAW. Maka oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan membenci jinsil Arab, membenci jenis Arab itu suatu hal yang bisa membawa kepada kekufuran. Membenci jenisnya. Tapi beda dengan seseorang yang kita lihat nakal sama kita itu beda. Ayan namanya. Personil tertentu beda. Tapi kalau kita benci secara total, ya, Rasulullah SAW termasuk kita membenci Rasulullah SAW dan juga suku-suku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Abbas berkata setelah mendengar sebagian mereka mengatakan, tidak usah debat dengan orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah orang suka khusumat, sudah debat, suka debat, kata. Ini ya Allah sebutkan dalam Quran, kata mereka begitu. Kemudian Ibnu Abbas menjawab lagi, wa ataitu qauman, ya, Ibnu Abbas menceritakan, aku melihat mereka, ya, wa ataitu qauman qat ashad ijtihadan minhum musahamatan wujuhum. Aku tidak pernah melihat kaum yang melihat mereka sungguh-sungguh dalam beribadah sehingga muka-muka mereka ada yang pucat kena kurang tidur, minas sahar, kurang tidur. Kana aidihim wa rukabuhum tusanni alaihim famadha man hadar. Ya. Kata beliau menceritakan kondisi lutut mereka, tangan-tangan mereka kelihatan orang-orang yang rajin beribadah begitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan seperti lututnya onta gitu. Ada bekas karena seringnya mereka sujud. Tapi ciri khawarij bukan berarti rajin sujud, rajin sholat. Ini pemaham yang keliru lagi. Ya. Yang dimaksud sini adalah mereka ini beribadah tapi jauh dari sunnah. Ayat ini dimaksud, jauh daripada ilmu. Faqala ba'duhum linukallimahu walananzura ma yakul. Tadi ada yang melarang untuk berdebat, yang lain tidak. Mari kita lihat apa dia maunya gitu ya. Coba kita lihat, mari kita bicara sama dia. Dan kita lihat apa yang mau dia sampaikan. Nah, qultu akhbiruni madza ya naqimtum ala ibni ammi Rasulullah SAW, ini maksudnya ini ya, apa yang kalian salahkan ya terhadap anak paman Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib, kenapa kalian meninggalkan ya, kenapa kalian, apa yang kalian benci daripada anak paman Nabi SAW, so Ali bin Abi Thalib, wasihri dan menantunya, ya, wal muhajirin wal ansar, dan juga kaum muhajirin ansar. Kenapa kalian meninggalkan? Maksudnya, kenapa kalian mengasingkan dan menjauhi dan membenci Ali bin Thalib serta kaum muhajirin ansar? Kenapa? Nah, mereka menjawab, qalu salasan. Kami ada tiga alasan. Kenapa kami memisahkan diri dari kelompok muhajirin ansar, meninggalkan Ali bin Abi Thalib? Qultu mahunna, apa yang tiga itu? Ya. Qalu amma idahunna. Nah, yang pertama kata mereka, Fa'inul hakam rijal fi amrillah. Karena mereka telah, Ali bin Abi Thalib, karena dia telah mengangkat seseorang dalam memutuskan hukum Allah. Nah. Lalu mereka menyebutkan dalil, inil hukmu illa lillah. Tiada yang berhak memberi hukum kecuali Allah. Ya. Wa ma lir rijali wa ma lil hukm. Bagaimana ini orang, ini adalah hukum. Nah. Faqultu hadhi wahidah. Nah, ini yang pertama kata Ibn Abbas. Baik, yang kedua apa? Qalu wa ma ukhra, yang kedua adalah qatala wa lam yasbi. Mereka Ibn Abbas Ali bin Abi Thalib berperang, maksudnya di perang Siffin atau di perang Jamal. Wa lam yasbi wa lam yaghnam. Tapi dia tidak mengambil harta rampasan, dia juga tidak mengambil tidak menawan lawannya, tidak mengambil harta rampasan perang. Fala in kana alladhi qatala kuffaran laqad halla sabiyuhum wa nimatuhum. Kalau yang dilawannya di perang itu adalah orang kafir, tentu menangkap, menahan mereka ya, dan juga mengambil harta rampasan perang, mereka boleh gitu. Nah, kenapa tidak boleh? Wal in kanu mu'minin mahala qitaluhum. Ya, kalau mereka itu orang beriman kan tidak boleh diperangi. Nah, ini alasan mereka. Ali menemerangi mereka, tapi tidak ada mengambil tawanan perang dan tidak mengambil harta rampasan perang. Nah, padahal kalau perang melawan kafir kan boleh. Nah, kalau tidak kafir, kenapa diperangi? Nah, itu kata mereka. Berkata Ibn Abbas, kutu hadhi istnatani famas salisa. Ini yang kedua, mana yang ketiga, kata Ibn Abbas. Ini di antara adab ya, di dalam berdebat, saling mendengar ya. Qala, ada yang menjawab mengatakan, innu maha nafsahu min amil mu'minin pawa amil kafirin. Karena dia telah menghapus dirinya sebagai orang amir mu'minin, maka berarti amir kafirin. Ya, kalau dia bukan pemimpin orang beriman, berarti pemimpin orang kafir, kata mereka. Kutu, a'indakum siwa hadha. Lalu Ibn Abbas bertanya lagi, masih ada selain ini? Masih ada alasan kalian lain ini? Qalu hasbuna hadza. Enggak, kami cukup ini aja. Ini kata orang Khawarij. Faqultu lahum. Lalu Ibn Abbas menjawab, araitum an aqra 'alaikum min kitabillah wa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yardu bihi qaulakum atardauna? Bagaimana kalau saya jawab semua argumentasi kalian tadi, alasan kalian tadi dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, untuk membatalkan pendapat kalian, apa kalian mau enggak? Nah, karena memang Allah nyuruhkan, فَإِنْ تَنَازَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Jika kalian berselisih, tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngawas menawarkan, bagaimana kalau saya menjawab argumentasi kalian dari Al-Quran dan Sunnah? Apa kalian, yang untuk menjawab pendapat-pendapat kalian itu, pandangan kalian itu, mau enggak kalian menerima? Atardau. قَالُوا نَعَمْ. Ya, kami mau menerima. Taib. Fakul tu. Ada pun pendapat kalian, kata Ibn Abbas, arijal fi amrillah, hak anahu hakam arijal, kaulakum hakam arijal fi amrillah. Bahwa telah mengangkat orang-orang untuk menegak hukum Allah. Fa'ana alaikum maqad radda hukmahu. Ya, fa'ana alaikum. Bagaimana pendapat kalian tentang di mana Allah menyuruh mengembalikan hukumnya dalam berapa tempat, ya, cuman rubuk dalam masalah ini seperdelapan dan seperempat ini. Raddu adaruhum fi arnab, radduhum dalam masalah ini Ibn Abbas memunculkan ketika seorang dalam haji dilarang membunuh binatang buruan. Jadi kalau orang membunuh binatang buruan dalam Al-Quran menyebutkan, ya, ini Allah menyuruh kembalikan keputusan itu kepada seseorang yang menegakkan hukum Allah. Memang manusia, tapi manusia berhukum hukum Allah. Maka Ibn Abbas membacakan, ini seorang yang menangkap binatang buruan di musim haji, Allah menerangkan, ya alladzina amanu la taqtulus sada wa antum hurum. Wahai orang beriman, jangan kalian menangkap buruan sedang kalian dalam keadaan berihram melaksanakan umrah atau haji, ya. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yahkum bi dawa adli minkum. Lalu yang akan memutuskan tentang hukuman bagi orang yang menangkap binatang buruan dan ketika dia berihram itu, kembalikan hukumnya kepada orang yang adil di kalangan kalian. Nah, ini Allah suruh. Karena memang yang paham tentang ayat Al-Quran itu kan hakim yang paham. Maka dikembalikan kepada orang yang paham. Kenapa salah di sini, kata Ibn Abbas? Allah yang menyuruh. فَنَشَتُكُمُ اللَّهَ أَحَكَمَ الرِّجَالْ فِي أَرْنَبْ وَنَحْيَا. Bagaimana Allah di sini mengembalikan masalah kelinci yang ditangkap, umpamanya disuruh kepada seseorang untuk memberikan keputusan apa hukuman bagi orang menangkap kalau dia dalam keadaan ihram itu. Nah, afdal an hakamahum fi dima'ihim. Bagaimana ini? Dalam masalah arnab saya Allah menyuruh seseorang. Bagaimana untuk menjaga darah kaum muslimin? Ya, memperbaiki hubungan antara mereka. Ya. Wa anta'lamu anna Allah law sya'ala hakama walau yasira dhalika ila rijal. Kalau seandainya Allah berkehendak, tentu Allah menghukum memberikan keputusan sendiri, tidak disyaratkan kepada seseorang. Kemudian juga Ibnu Abbas memberikan contoh lain dalam Al-Quran, di mana ketika terjadi perselisihan antara suami istri, Allah menyuruh panggil kedua orang tuanya. Ya, ini juga hukum dari kitab Allah. Ya. Wa fil mar'ah wa zawjiha, kata Ibnu Abbas, bagaimana dengan keputusan dalam keputusan antara suami istri yang sedang berselisih? Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kata Allah, jika kalian mencemaskan perselisihan antara keduanya, fab'athu hakam min ahli wa hakam min ahliha. Angkatlah hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Ini disuruh, manusia yang disuruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Allah hukum rijal sunatan ma'munah. Di sini Allah menyuruh manusia yang memberikan hukum di sini, ya. Akhrajtu an hadhi, kata Ibn Abbas, apakah sudah saya jawab argumentasi yang pertama, kata Ibn Abbas? Qalu na'am, ya. Jadi boleh mengangkat seseorang untuk memberikan keputusan hukum, boleh. Yang penting hukum yang diputuskan sesuai hukum Allah, itu kata Ibn Abbas. Nah, tujuan Ali dan Muawiyah mengutus dua orang sahabat, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-'As, itu adalah agar mereka memutuskan keputusan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak salah. Tidak mungkin Al-Quran yang akan bicara, ya. As-Sunnah itu sendiri bicara, mutus ini. Tapi yang memahami hukum di Al-Quran, iya, orang. Gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kata Ibn Abbas, amma qawlukum, adapun perkataan kalian, dia berperang tetapi tidak menangkap tawanan perang dan tidak pula mengambil harta rampasan perang. Yang dimaksud ini adalah perang Jamal. Nah, apakah kalian mau menawan ibunda kalian yaitu Aisyah anha? Karena perang Jamal itu kan antara Aisyah yang di situ juga lawannya Ali, ya. Kemudian kalian akan menghalalkan dari ibunda Aisyah yang kalian halalkan daripada tawanan perang perempuan lainnya? Apa kalian siapa ada yang kalian mau menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang, itulah bahasanya. Ya, siapa kalian mau mengambil sebagai bagiannya tawanan perangnya adalah Aisyah anha. Fa la in fa'altum, jika kalian melakukan menawan Aisyah anha, laqad kafartum. Kalau kalian menawan ibunda kalian Aisyah anha, kalian sungguh kufur, kata Ibn Abbas. Kenapa? Wa ya ummukum, karena dia ibu kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala surah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatum, ya. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Wa la in qultum laysat ummuna, jika kalian mengatakan itu bukan ibunda kita, kafartum, dan sungguh kalian juga kafir. Karena Nabi SAW, karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, an-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nah, Nabi itu lebih utama bagi orang beriman untuk dibela, ya, daripada diri mereka, dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibunda mereka, kata Allah SWT. Fa antum taduruna baina dalalataini, ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dalala. Kalian pilih di antara dua. Ya, imma kalian akan menganggap Aisyah itu sebagai ibunda kalian, atau kalian akan menawannya. Ya. Panazara ba'd la ba'd fa qultu akhartu min hadhihi. Lalu saling bingung lihat-lihat antara mereka, ya juga, ya, benar juga. Ya, bagaimana, kenapa Ali bin Thalib tidak menangkap lawan-lawan, tidak menawan lawannya? Karena dia berperang. Dan ini sudah kita jawab dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa'aslu bainahuma, wa jika dua kelompok orang beriman sedang berperang, damaikan antara keduanya. Maka Ali bin Thalib, dia tidak mengkafirkan, tidak melihat itu ada sebagai musuh yang di luar Islam. Tapi ketika ada keputusan yang setelah saya jelaskan waktu sebut dari perang Jamal dulu, adanya permainan antara orang-orang yang khawarij ini atau orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, membuat sebuah makar tipu daya, ya, ini sudah kita bahas waktu perang Jamal. Baik, Ibn Abbas mengatakan, ini sudah saya jawab yang kedua? Kata mereka, qalu na'am, ya, sudah. Kemudian Ibn Abbas memberikan contoh lagi. Adapun Ali bin Abi Thalib menghapus namanya ketika kesepakatan dengan Muawiyah, dia mewakilkan Abu Musa al-Ashi dan Amr bin al-As, menghapus dengan sebutan gelarnya Amirul Mu'minin. Ya. Fa'ana atikum biman tardawna. Ya. Saya akan bukti kepada kalian, yang akan kalian membuat keputusan itu harus di kalian terima. Ya. Wa ra'yukum qad sami'tum. Dan bagaimana pendapat kalian? Kalian telah mengetahui wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu perjanjian Hudaybiyah, di mana waktu perjanjian Hudaybiyah orang kafir Quraisy enggak mau ditulis sebagai Rasulullah. Ya. Yaitu Katib Suhail bin Amr wa Abu Sufyan bin Harb, wa qala Rasulullah li Amirul Mu'minin, "Uktub ya Ali, hadza mustala alai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Ali membuat, ini ada perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik mengatakan, la wallahi, ma na'lamu annaka Rasulullah. Orang miskin tidak mau menerima disebut dengan Rasulullah. Enggak mau demikian, kata orang musyrikin. Kalau kami tahu engkau adalah Rasulullah, anak Rasulullah, maka talnak. Kalau kamu memang Rasulullah, kami tidak meraih kamu. Maka Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, ya, hapuslah Ali. Hapus sebutan Rasulullah itu. Ya. Allahumma innaka ta'lam anni Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Ya, uktub ya Ali, hadha mastalah alaih Muhammad bin Abdullah. Ya, tulis saja Ali, ini adalah perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan Muhammad bin Abdullah. Fawallahi la Rasul SAW khair min Ali. Mana yang lebih baik? Rasulullah apa Ali? Ya. Nah, wa ma akhrajahu minan nubuwah hina maha nafsahu. Ya, ketika dia menghapus secara tulisan tadi kesepakatan sama orang kafir Quraisy sebagai Rasulullah, itu tidak bukan berarti dia bukan Rasulullah lagi. Ya. Bukan berarti dia tidak Rasulullah. Dia Rasulullah walaupun dihapus ketika orang kafir tidak mau mengakui. Demikian pula posisi Ali bin Abi Thalib karena dalam masalah islah, dalam masalah perjanjian. Nah. Ini dua jawaban apa? Jawaban Ibnu Abbas terhadap orang-orang Khawarij. Sehingga dikisahkan kembali di antara mereka 2000 orang. Kemudian ya, yang sisanya tetap ngotot dalam akidah mereka. Dan itulah nanti yang terjadi yang disebut dengan perang Nahrawan, ya, perang Nahrawan. Sebetulnya kita masih ada beberapa faedah-faedah yang indah-indah dari kisah Ibnu Abbas ini. Kita sebutkan ini saya ambil dari beberapa sebuah artikel yang dikumpul oleh Hasan bin Abdul Hayy. Beliau menyebutkan faedah pertama adalah kesungguhan ahli haqqi untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat jalan. Ibnu Abbas kita lihat kesungguhan dia. Kungguan kita yang punya ilmu, yang punya dalil, yang punya tahu yang kebenaran untuk menasihati orang-orang yang sesat jalannya. Siwana kesungguhan Ibnu Abbas untuk menasihati orang Khawarij, ya. Ya, bahkan kembali 2000 orang di antara mereka. Subhanallah. Ini. Kemudian kedua faedahnya adalah bermusyawarahnya orang-orang yang menegakkan kebenaran kepada para penguasa. Ketika Ibnu Abbas sebelum dia berangkat Khawarij, dia minta permisi dulu ke Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, bermusyawarah dengan hukam, dengan ulama-ulama yang paham. Ya. Sebenarnya Ibnu Abbas bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mendatangi Khawarij, meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Faedah ketiga kata beliau adalah, bolehnya mendebat ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, bal kadang-kadang kok boleh bisa wajib atau kadang-kadang mandub, gitu ya, sesuai dengan maslahah yang akan dilihat di balik itu. Boleh. Jadi tidak mendebat ahlul batil dilarang secara mutlak juga tidak. Ada kondisi boleh kita berdebat jika kita melihat masalahnya lebih besar gitu ya. Tapi untuk masalah di sini kalau enggak ada masalah untuk apa berdebat? Yang keempat faedahnya kata beliau adalah bagaimana seorang dai terhadap dai yang lainnya saling memberi nasihat. Nushu du'a ba'dhum li ba'dhan. Bagaimana dan juga kesungguhan mereka menjaga saudaranya dari bahaya. Sebagaimana perkataan Ali kepada Ibnu Abbas, ya, ini akhafuhum alaik. Saya mencemaskan keselamatanmu jika kamu pergi ke mereka. Ini bentuknya seorang dai saling berikan masukan, berikan nasihat. Ya. Karena orang Khawarij itu sangat terkenal dengan orang yang mudah menumpahkan darah. Ya, maka Ali bin Thalib mengkhawatirkan ya, perginya Ibnu Abbas ke mereka gitu ya, untuk mendapat mereka. Karena Rasulullah mengatakan yaqtuluna al-Islam wa yad'una al-Ausan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan biarkan orang menyembah berhala. Ya. Yang kelima faedahnya adalah kuatnya tawakal seorang dai. Ibnu Abbas lihat ketika dikatakan oleh Ali bin Thalib, ya, ini akhafum alaik. Ibnu Abbas menjawab, ya, kalla insyaallah. Ya. Mana Ibnu Abbas menghadirkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang dai dalam menyampaikan dakwah harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Karena seorang dai pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan dalam dakwahnya. Maka suatu modal yang kokoh harus dimiliki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam faedahnya adalah pentingnya membuat rencana teratur ketika mau memberikan dalam dakwah. Maka Ibnu Abbas umpamanya dia membuat taktik. Bagaimana dia memakai pakaian yang bagus terlebih dahulu, pakaian yang bagus sehingga ketika mendatangi Khawarij, ya, hal itu membuat orang Khawarij ingin berkomentar tentang kedatangan dia yang memancing supaya membuka diskusi, dialog. Yang ketujuh adalah bagaimana membuat orang-orang ahli batil itu harus diperlihatkan tentang batilnya mazhab mereka dimulai dari penampilan. Ya, Ibnu Abbas datang dengan memakai pakaian bagus, Karena orang Khawarij melihat orang yang suka pakaian bagus adalah orang cinta dunia. Orang cinta dunia adalah kafir. Ini mereka membuat rumus-rumus demikian dalam pendapat mereka. Nah, kemudian, maka Ibn Abbas secara sengaja memakai apa namanya pakaian yang bagus untuk mencari perhatian orang Khawarij ini ya. Kemudian disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa itu adalah juga Rasulullah SAW pernah memakai hal demikian. Yang ke-8 adalah seorang dai harus memiliki landasan yang kuat ketika mau berdebat. Punya dalil-dalil yang mematahkan, singkat, padat. Begitu lihat Ibn Abbas dengan sangat mudah membatahkan dan menguasai syubhat-syubhat orang dahulu, ahli batil itu, dan kemudian menjawabnya. Gitu. Baik. Kemudian masih banyak sunul faedah-faedah lain. Ya. Bagaimana juga kita lihat orang ahlul bid'ah itu kebiasaannya adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Tadi dia katakan, balhum qasimun, itu kan dikatakan kepada orang Quraisy oleh mereka. Padahal itu turun kepada orang musyrikin. Nah, jadi mereka biasa orang-orang ahlul batil, orang ahlul bid'ah itu menggunakan dalil-dalil ya, tidak pada tempatnya. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian, yang ke-10 adalah tidaknya tertipu dengan kebaikan yang lahir, ya, yang dilihat. Tapi ukuran kebenaran itu adalah sesuai dengan ilmu dan amal sesuai dengan sunnah. Karena tadi kelihatan lahirnya orang Khawarij itu ahli ibadah. Dan masih banyak sebetulnya faedah-faedah yang lain. InsyaAllah kita akan coba nanti sampaikan pada kajian-kajian yang akan datang. Jadi kita baru kita sampai dialog dengan Abdullah bin Abbas, dengan Khawarij. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Berapa faedah-faedah yang lain di pertemuan ini, di pertemuan yang akan datang. Dari kisah bin Abbas ini, kita coba mengumpulkan berbagai penjelasan para ulama dengan faedah ini. Kemudian kita akan melihat pula bagaimana Ali bin Abi Thalib setelah Ibn Abbas kembali dari itu, Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka lagi di mana saat mereka. Setelah mereka tetap tidak ngotot, setelah itu Ali bin Abi Thalib baru melakukan penyerangan. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib pun memberikan 3 syarat kepada mereka. Jika mereka lakukan salah satunya yang membuat mereka harus diperangi, baru mereka diperangi. Nah, ini akan kita bahas insyaallah pertemuan yang akan datang, waktu yang atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita kembalikan kepada akhi mandu kita untuk menunggu pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab. Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwah dal Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikian sesi materi yang Ustaz telah sampaikan untuk kita. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Dan untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan kami angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Apa kali ini di luar tema Pak? Ya silakan. Dengarkan sih dari tadi ini. Saya kan gak ikut itu Yasin Tahlil, terus diundang ke tahlilan sedekah orang meninggal lah. Mm-hmm. Tapi saya dikasih berkat. Mm-hmm. Kalau saya tolak gak enak, kalau saya terima katanya gak mau ikut tahlilan, gak sempurna Islamnya, ngerti ini seneng tok nompo gitu Pak. Jadi enaknya saya bagaimana? Itu terima kasih Pak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita nih. Iya. Dari Pekalongan, Pak. Iya, dari Pekalongan ya. Bertanya tentang orang memberi makanan ketika ada tahlilan. Bagaimana diterima atau tidak? Diterima ya. Juga dianggap maunya makanan nah, tapi enggak mau ikut tahlilan. Tapi kalau enggak diterima, nanti dibilangnya sombong. Dibilang sombong dan seterusnya. Taib. Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah senantiasa memberikan keteguhan kepada ibu dan keluarganya dalam menghadapi berbagai kondisi-kondisi di lapangan bersama masyarakat. Ya, memang begitu kondisi kita bersama masyarakat ketika mereka memaksakan suatu budaya-budaya yang menurut kita tidak pas dengan sunnah Rasulullah SAW. Pertama, kita di dalam masyarakat, kita tetap menjaga hubungan baik. Kita datangi mereka ketika ada orang meninggal. Jadi kita perlihatkan bagaimana tuntunan sunnah juga. Jadi kalau kita insya Allah kalau memperlihatkan tuntunan sunnah kepada mereka, mereka juga sungkan gitu ya. Pengalaman-pengalaman para asatiz, para ustaz-ustaz kita. Seperti saya pribadi gitu ya, hidup tengah masyarakat yang juga punya budaya sama persis seperti itu. Tapi ketika ada orang meninggal, kita belikan ya... Sebenarnya yang ada dalam sunnah mengantarkan makanan kah atau minuman kah ke tempat orang meninggal itu, karena nanti ada orang yang datang di situ, mungkin dari jauh dari mana butuh minum, atau orang yang menyenggarakan mayat itu mungkin ada yang kepanasan ketika beli kubur, semua kita bawa satu karton air aqua atau air mineral bawa ke sana, atau apalah hidangan ketika orang meninggal kita datang dari rumah kita ngasih ya, kemudian kita ikut apa, kalau kita bisa memandikan diizinkan memandikan, ikut memandikannya, mengapankan ikut mengapan, kalau tidak kita ikut minimal ikut menyolatkannya, kemudian mengantarkannya ke kuburan gitu ya. Nah, jika ini kita lakukan, mereka akan menilai kita apa yang kita mau, apa yang tidak kita sukai. Mereka tidak akan menghina kita dan menjelekkan kita. Ya, pengalaman saya di tengah masyarakat seperti itu, enggak. Mereka tahu, mengerti dah bagaimananya kita gitu ya. Ketika kita datang ke rumah ada yang dapat kemalangan meninggal, kita kasih pokoknya ala kadarnya 20.000, 50.000, 100.000. Kita kasih amplop, Pak, maaf ya, saya tidak bisa ikut tahlilan, saya hanya bisa membantu gini saja. Oh, dia akan menjawab, ya Ustaz, enggak apa-apa, itu kan kita sudah tahu, itu khilafiyah. Ya, tapi saya katakan, Pak, bukan berarti saya juga tidak akan mendoakan sang almarhum atau almarhumah yang meninggal ini, karena kita kan disuruh juga untuk saling mendoakan sesama muslim. Tapi saya memang tidak datang di hari-hari yang ada acara tahlilan, tapi saya bisa mendoakan habis sholat, ya. Kapan juga dalam tahiyat juga mendoakan untuk orang Islam, selama macam kita umum saja. Setiap sholat kita berdoa, alhamdulillah muslimin muslimat, berdoa untuk setiap orang yang meninggal, mereka muslimin dan muslimat. Nah, kita berikan pengertian itu. Ya, kita datangi orang meninggal itu, nah kita beri apa yang kita bisa beri, kita terangkan, ya mohon maaf. Ya. Tapi saya bukan berarti tidak mendoakan keluarga sampean. Karena itu sudah jelas sama kita untuk saling mendoakan. Nah, itu pertama, langkah pertama kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan sosial lain yang sifatnya memang umpamanya ada kerja bakti, kita keluar, jangan menutup diri gitu. Karena kita antar juga minuman. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam agama kita, acara-acara bid'ah tidak ada dalamnya, itu kita ikutin gitu. Nah, kita jelaskan menurut pemahaman ilmu yang saya sampaikan, saya dapati perbuatan-perbuatan begini, ada ulama yang melarangnya, walaupun ada yang pendapat sebagian mengatakan itu tidak termasuk bid'ah. Tapi saya mencari jalan yang lebih aman, gitu aja. Kita jelaskan begitu ya. Karena kalau untuk menghadiahkan pahala, sebenarnya pendapat Imam Ahmad dan juga beberapa ulama yang di mazhab Hambali, menghadiahkan amal itu secara umum sampai pahalanya, tapi bukan berarti kita berkumpul-kumpul pada hari-hari tertentu di rumah orang yang meninggal itu. Karena juga ada larangan makan di rumah orang yang meninggal, jelas itu. Ya. Karena juga ada orang berdalih, kan itu hadiah dari orang lain. Nah, orang ada yang lain itu orang yang meninggal atau untuk orang yang mau makan di rumahnya dia, gitu ya. Nah, kalau memang mau-mau gitu, ya udah. Jangan dia yang ngalahkan, tetangganya yang ngalahkan, gitu kan. Hadiah namanya. Baik, itu langkah pertama. Tentu kita juga dengan tetap bersabar, jika ketemu memberi salam, tanpa ada perubahan dari diri kita. Jika kita diberi, ya, oh kita kalau memang pangkatnya halal, diterima saja. Ya, kalau dia bilang maunya makanan tidak mau ikut, ya sudah kita diam saja. Dia yang, saya kita kan tidak meminta, dia mengantar. Ya, kita tidak meminta, dia mengantar. Nanti kalau ditolak malah jadi masalah juga, segala macamnya. Atau kita tolak, saya halus juga, enggak masalah juga. Ya, maaf, saya nanti karena saya tidak ikut tahlilan, malah kalau saya terima, malah dikatakan saya nanti mengharap makanan. Mungkin lebih baik dikasihkan pada tetangga yang lebih membutuhkan. Yang kita, kalau kita terima, ya udah kasih kepada tetangga-tetangga kita yang lebih membutuhkan. Itu barangkali kebijakan, usaha-usaha yang harus kita lakukan. Kita harus banyak bersabar karena mereka tidak tahu. Nah, ini yang perlu juga kepada masyarakat kita. Masalah khilafiyah, hal seperti ini, umpamanya, kenapa orang tidak melakukan selalu dihina? Ini yang anehnya. Padahal di sana banyak masalah-masalah yang ijma, yang jelas-jelas ajaran Islam. Kita tidak pernah menyalahkan orang menghina orang yang tidak sholat, orang yang tidak menutup aurat. Tidak pernah dikucilkan dengan masyarakat kita. Tapi ketika ada orang mau mengikuti ajaran sunnah, ikuti sesuai mana penjalanan mayat sesuai dengan sunnah, itu malah dikucilkan. Ada apa sebetulnya gitu? Seakan-akan malah budaya itu lebih tinggi daripada agama. Kenapa? Buktinya orang yang tidak mengikuti budaya, kita celah. Orang yang tidak menjalankan ajaran agama, jalannya ternyata dia, umpamanya kadang-kadang tidak menutup aurat, tidak sholat, segala macam. Tidak ada pengucilan, celaan, segala macam. Nah, ini yang perlu pola pemahaman agama ini ya dijelaskan terus kepada masyarakat kita. Terus juga kita mengakui orang yang saling toleran. Tetapi kita harus toleran bukan hanya harus kedua belah pihak. Bagi orang yang berpendapat ini dibolehkan, dengan orang tidak boleh, dia tim berpendapat tidak boleh, ya toleran sama dia, jangan dipaksa, jangan dilakukan hinaan juga. Ya, memang sama toleran. Adapun masalah pendapat, Anda boleh membela pendapat Anda dengan dalil. Dia juga berhak membela pendapat dengan dalil. Dia beramal dengan sesuai dengan ilmunya. Jadi jangan sama-sama memaksakan pendapat, seharusnya begitu saja. Kita juga tidak memaksakan, harus begini. Kita menjelaskan dalil, yang mau mengambil penjelasan-penjelasan yang kita dasarkan pada pandangan-pandangan dalil dan pendapat ulama, silakan juga, kita begitu. Ya. Nah, ini yang harus, ya, jangan sekedar hanya ngomong, kita harus toleran, ya, harus saling mengerti, tapi dalam kenyataan justru banyak masyarakat-masyarakat yang dari jamaah orang yang selalu mengatakan kami toleran itu tidak terbukti kenyataannya. Ini yang anehnya gitu loh. Nah, ini satunya dua senjata ganda yang digunakan oleh mereka. Ketika mereka dikritik, oh kita harus toleran. Ya. Beda antara kritik dan toleran. Membahas masalah khilafiyah itu dari dulu masalah kita, ulama kita membahas masalah khilafiyah dalam kajian mereka. Kita fikih penuh masalah khilafiyah yang dipelajari, kemudian dicari mana kuat yang dalilnya, gitu aja. Ya. Tapi tetap kita bukan berarti setiap perbedaan harus kita berpecah belah. Ini juga harus digarisbawahi. Ada perbedaan-perbedaan yang harus kita tegas, ada perbedaan-perbedaan yang kita memang harus saling bertoleransi, saling mengerti dalam masalah agama dan tidak saling memaksakan pendapat. Apalagi mengucilkan sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Halo. Halo, ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya. Saya dari Umu Yazid. Di mana, Bu? Ya, saya ingin bertanya. Saya sudah menikah dengan suami saya saat ini. Ini saya tidak boleh untuk menggunakan cadar atau niqab. Terus? Awalnya sebelum menikah itu saya kalau kemana-mana saya pakai cadar, tapi untuk orang tua saya memang tidak mengizinkan. Tapi kalau di rumah saya lepas. Terus? Yang menjadi pertanyaan apa, Ibu? Ya, yang saya pertanyakan gini, suami saya sudah mengizinkan saya untuk menggunakan cadar. Tapi yang teman-teman saya tahu, saya menggunakan cadar. Bagaimana hukumnya jika saya ketemu teman saya lagi tapi tidak menggunakan cadar? Terima kasih. Baik. Berhalheran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, masalah cadar itu ada khilaf yang sejak dulu para ulama kita ada mengatakan wajib, ada mengatakan apa? Sunnah. Ya. Ada mata kuliah juga ada sunnah. Ini harus kita dudukan dulu. Nah nanti baru memakainya bagaimana hukumnya. Menurut pendapat yang kuat adalah memakai cadar. Kenapa? Karena yang menjadi perhatian laki-laki dari tubuh wanita itu adalah mukanya. Itu konsennya ke situ pasti. Maka salah satu hujah yang kuat itu ya itu. Dan para istri-istri Nabi dan para sahabat dulu memakai cadar, jelas itu. Makanya dilarang ketika umroh saja mereka memakai niqab, enggak boleh. Dipakai ketika di seluruh dalam hadis kita turun ayat hijab, jelas para wanita-wanita keluar dengan menutup muka mereka semacam. Nah itu tentang hukumnya. Jadi tidak ada yang menyesatkan kalau pakai cadar. Malah pakai cadar semuanya sepakat itu afdol. Afdol. Cuman ada yang mengatakan wajib, ada tidak. Ini dulu tentang hukum cadar dulu kita. Maka barangkali pada suami kita dijelaskan hukum cadar ini bagaimana-gimananya. Kalau anti lebih condong kepada pendapat yang wajib umpamanya. Nah, kita mungkin ajak suami kita diskusi kepada ustaz yang lebih paham masalah ini. Itu dulu. Jadi, kalau suami kita mungkin pendapat sunnah gitu ya. Nah, sehingga dia tidak mewajibkan. Tapi kalau dia pendapat sunnah, mestinya dia tidak melarang. Karena sunnah itu utamanya dilakukan, bukan ditinggalkan. Nah, ini kadang-kadang kita bicara masalah ini, oh ini sunnah bukan wajib. Lalu sunnah untuk ditinggalkan, bukan. Ulama kita membahas masalah itu adalah bukan berarti bermudah-mudah dalam agama. Itu juga perlu dipahami. Kalau memang sunnah, kenapa tidak lakukan? Afdalnya dilakukan, sunnah itu bukan ditinggalkan, begitu. Nah, barangkali itu kepada suami kita perlu dijelasin dengan cara bahasa atau dengan mengajak beri buku segala macam. Ya, itu. Atau kita tanya alasannya dari mana suami kita tidak suka atau dalam situasi tertentu atau bagaimana. Itu mungkin perlu diskusi yang baik. Tapi itu masalah hukum cadar. Kemudian, kalau kita di dalam berdakwah, kita sebuah kampung, pemanya. Orang-orang di sana masih belum mengerti tentang hukum cadar. Kita mendapat wajib, tapi kita tunda karena ada demi untuk masalah dakwah. Itu boleh Tapi seakan bukan berarti seterusnya, tapi kita harus bertahap untuk melaksanakannya. Nah, kemudian salah ketiganya adalah bagaimana saya bertemu dengan teman-teman saya yang dulu saya pakai cadar, tahu saya sekarang tidak pakai cadar. Ya barangkali dijelaskan saja. Ya, dan para akhwat juga jangan juga terlalu menekankan akhwat-akhwat kita yang belum bercadar ataupun yang tidak bercadar, yang masih jilbab itu kita dakwai gitu ya. Nah, kalau hukum bercadar tadi harus mengerti bahwa ada yang mendapat sunnah, ada yang mendapat wajib. Nah, ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita ya, mungkin dijelaskan saya ada masalah begini di keluarga saya, ada maaf-maaf, gitu aja. Untung tentu mungkin pada suami kita ditanya kondisi-kondisi yang bagaimana. Jadi seharusnya seorang suami itu malah memotivasi istrinya untuk lebih menjaga diri, ya, lebih aman dan seterusnya, ya, dan lebih afdol harusnya, gitu ya, melakukan hal yang afdol. Ketika istri kita ingin melakukan yang lebih afdol, kenapa kita harus cegah? Mestinya kita support gitu ya, kita dukung untuk melakukan hal itu. Tapi barangkali kita perlu tanya kepada suami kita yang melarang itu, apa alasannya, kenapa-kenapanya. Mungkin pada situasi sendiri saja dia larang, atau pada tempat-tempat tertentu, mungkin perlu dipertanyakan lagi. Tapi masalah ketemu dengan teman-teman, ya barangkali teman-teman pun perlu mengetahui, dan kita juga menjelaskan aja, supaya tidak terlalu ini gitu. Wallahu'alam bisawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan balik ke pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz, di Indonesia ini sering kita lihat pemahaman-pemahaman yang ada ciri-ciri khawarijnya. Nah, ketika kita di masyarakat melihat ada benih-benih semacam ini, yang benar siapakah yang berhak menanganinya, orang-orang semacam ini? Apakah kita sebagai masyarakat boleh secara langsung untuk menangani hal tersebut? Baik, menangani khawarij ada dua hal. Menangani dalam bentuk penanggulangan, pencegahan dalam bentuk ilmiah. Ceramah-ceramah, menerang kepada masyarakat, penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu kewajiban orang-orang berilmu. Kewajiban orang yang berilmu. Adapun orang awam, jika melihat ciri-ciri khawatir ada, kita tidak berhak mengomentari dalam lebih panjang. Hanya sekadar menjauhi dan mengingatkan aja, gitu. Kecuali kita tahu, bisa memberi buku ataupun memberikan nasihat pada dia sebatas ilmu saya, tidak masalah. Menurut saya pendapat ini ada ulama yang melarang seperti ini. Tapi lebih baiknya kita menghindar, karena mereka biasanya kalau kita tidak kuat ilmunya, bisa malah mempengaruhi kita. Ya, apalagi yang kalau itu yang kita hadapi adalah orang-orang yang sudah memang kelihatan orang yang memiliki syubhat yang kuat gitu ya. Kecuali orang-orang yang pertama mungkin mendekati-kati orang-orang yang berpaham khawatir, kita tegur. Jangan, itu pahamnya begini-begini, gitu. Nah, itu tergantung juga kondisi kita sendiri, orang berilmu apa tidak, dan juga tergantung kondisi orang yang kita hadapi, orang berilmu apa tidak, orang yang memiliki syubhat yang kuat atau tidak. Gitu. Baik. Adapun menyikapi secara fisik, artinya menangkap mereka, mengusir mereka, membakar rumah mereka, ini bukan wewenang para ustadz untuk memprovokasi masyarakat, dan juga bukan wewenang masyarakat. Ini hanyalah penegak hukum yang sudah memastikan dia benar-benar terbukti baru dihukum. Hatta penegak hukum pun belum berhak untuk menjatuhkan hukum apa-apa sebetulnya. Nah, kadang-kadang saya temui di lapangan, ini saya kenyataan, yang memprovokasi masyarakat kadang-kadang adalah oknum-oknum. Kalau kelihatan orang begini, usir saja. Itu mengasuh masyarakat, saling bertempuran. Ini enggak benar. Makanya masalah ini menjadi ricu itu karena itu. Ya. Mestinya kita ikuti dulu. Nah, kalau para aparat melihat sebuah kelompok ada paham-paham ini, informasikan kepada MUI, informasikan kepada ustaz-ustaz yang bisa memberikan nasihat kepada mereka. Itu dulu. Ada penanggulangan, ada tingkatan-tingkatan penanggulangannya. Seperti Ali bin Abi Thalib tidak langsung memerangi mereka. Dinasihati dulu, diadakan dialog dulu, terus diadakan begitu. Ya, bukan asal tangkap dan sebagainya. Ini juga menimbulkan faedah, bahkan menyebutkan menjamurnya teroris itu kembali. Karena mereka ada rasa dendam. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak pada asalnya tidak ada terindikasi pemikir radikal, melihat kondisi yang semena-mena itu membuat mereka kadang-kadang, waduh saya mendingan jadi ini aja. Saya harus membela kebenaran. Karena mereka itu satu kebenaran. Nah, ini kadang-kadang kita nasihatkan, kita anjurkan, kita harapkan kepada penegak hukum harus berhati-hati. Jangan gegabah. Dengan membuat suasana, membuat masyarakat, atau malah orang yang pada awalnya tidak teroris, anti-radikal, malah jadi radikal. Karena melihat kondisi cara penangannya tidak adil dan tidak bijak. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Jadi, untuk menangani hal itu, ada wewenang masing-masing. Ulama, da'i, ustadz, atau orang awam, ada wewenangnya. Hanya sekedar memperingatkan secara lisan, ya, atau bertanya langsung kepada dia, kamu ini apa aliran? Saya melihat hal-hal ini, saya perlu bertanya, mohon saya tidak salah anggap sama Anda. Jadi kadang-kadang itu, tanya aja. Ya, kadang-kadang enggak, kita melihat orang cingkrang, jalan jenggot, langsung aja sinis gitu ya. Tanya, saya senang kalau ditanya, Ustaz, kenapa antum berjenggot ini, apa alasannya ya? Ya. Terus apa, memang teroris itu cirinya berjenggot ya Ustaz? Enggak masalah, terbuka aja tanya, mereka akan jawab siapa adanya, gitu aja. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan ada wewenangnya penegak hukum. Penegak hukum begitu, perlu cari bukti dulu, kalau bukti sudah cukup dipanggil, nah kapan perlu diajak orang tahu agama dinasihatin dulu. Nah, semoga dia bisa kembali. Nah, kalau tidak, kalau dia sudah berbuat pidana, ya jelas dituduh hukum. Jadi beda antara teroris yang sudah berbuat pidana, teroris yang berbentuk pikiran, doktrin. Itu beda lagi. Kalau sudah bentuk pidana, dia sudah membunuh, membom, ya itu pasti ditegakkan hukum. Tegakkan hukum, yang jelas itu. Nah, tapi sebelum dia melakukan itu, kita tahu kelompok-kelompok yang mungkin ada terindikasi pikiran mungkin, kita panggil, kita ajak dialog, ajak orang paham tentang mereka, ulama, ustadz yang bisa menasihati mereka. Itu dilakukan. Jadi untuk menanggulangi teroris itu tidak mempan dengan bentuk densus terus, nggak bisa. Karena mereka bukan takut mati, dan mereka bukan takut mati. Orang yang bisa diancam dengan senjata, ditumpas dengan senjata itu kalau dia takut mati. Kalau dia ini malah bom aja dalam sakunya, taruh, nggak mati kok, nggak takut mati kok. Jadi oleh sebab itu mati itu mereka cari, menang menurut mereka, mereka malah gitu. Nah, kita itu jangan membuat mereka jadi bangga malah begitu. Kita harus ingin menyelamatkan mereka, bukan ingin membunuh mereka juga, bukan menghabisi mereka. Ingin menyelamatkan mereka, kemudian juga image penegak hukum juga tidak buruk di tengah masyarakat. Sedikit-sedikit ditembak, dibunuh, ini juga membuat hormat ya, walaupun kadang-kadang aparat itu memang ada SOP yang mungkin mereka lakukan gitu ya. Kadang-kadang pandangan kasar masyarakat kadang-kadang begitu. Nah, ini juga kadang-kadang adanya orang simpatis kepada radikal dan teroris ini akhirnya begitu. Ketika kita tidak di lapangan, kurang memperhatikan isu-isu yang menyebar di masyarakat, ya, kondisi-kondisi itu menyebabkan kadang-kadang ini yang menyebabkan sulitnya kita menanggulangi terorisme ini. Apalagi yang asal tuduh ya. Asal beda teroris. Karena ya pengalaman di beberapa tempat saya tidak sebutkan ya. Pengalaman saya pribadi sendiri. Saya enaknya dituduh teroris dan ini saya bilang. Saya buktikan, Anda sebagai kiai, sebagai ustaz, buktikan mana tulisan Anda yang telah menyesatkan, membahas tentang kesesatan teroris secara akar-akarnya mana. Saya tunjukkan. Ketika saya dipanggil, saya lihat, ini loh ceramah saya dari tahun 2010, ini tulisan saya yang mengupas dengan dan saya kemana-mana itu membahas masalah ini tanpa ada uang dari siapa-siapa. Ya. Ini adalah memang panggilan dari akidah dan dakwah kita. Salah satunya adalah menupas paham-paham yang menyimpang di antara paham radikal dan teroris itu. Nah, kita tidak berharap dukungan dan pujian dari siapa-siapa hal ini. Tapi yang kadang-kadang adalah isu teroris dimanfaatkan, isu radikal dimanfaatkan oleh orang-orang yang untuk menyampaikan kedendamannya. Nah, ini enggak benar, saya lebih ke itu. Apalagi sampai dilebarkan pengertian radikal itu kepada hal-hal yang tidak sepantasnya. Dikatakan kalau orang tidak mau mengucapkan selamat Natal itu ciri radikal yang soft. Ini pendapat siapa seperti ini? Lalu ada orang mengatakan yang menganggap Syiah dan Ahmadiyah itu sesat. Ini radikal aliran kanan. Ini siapa yang membuat seperti ini? Pendisi radikal seperti ini? Kalau begitu dituduh semua orang ulama nanti radikal semua jadinya. Nah, ini bukan pengertian orang liberal terhadap radikal itu. Radikal yang benar-benar sesuai dengan dilihat kondisinya. Nah, jangan asal hanya mengambil ini pakar bicara seenaknya tanpa ada bukti dan fakta. Nah, ini akan memperlebar masalah-masalah itu. Jadi, Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini Ustaz karena terbatasnya waktu. Mohon maaf, mohon diberikan ikhtitam. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa dan pendengar yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan keluarga antum semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian-penyampaian bahasa yang kurang dimengerti, juga penjelasan kurang memuaskan. Saya mohon maaf sekali. Terima kasih untuk semua, terkhusus adalah para tim kru Roja. Ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka yang senantiasa bersabar menyiarkan, membantu penyiaran-penyiaran dakwah ini. Ya, semoga berkah di dalam usia mereka, keluarga mereka juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.